Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abdullah wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaih. Wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul di salah satu rumahnya, dan bahkan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka ini merupakan salah satu keutamaan yang besar. Dijelaskan dalam riwayat bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau beriktikaf dan memperbanyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, maka pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Karena boleh jadi kita tidak tahu apakah kita bisa mendapatkan kembali kenikmatan yang besar ini. Karena Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan bahwasanya ayyamud dunya thalathah, hari di dunia ini cuma 3. Ams, yang kemarin, yang mana ceritanya tidak akan kembali terulang. Kemudian ghadan, besok, yang belum jelas apa yang akan kita lakukan padanya. Kemudian yaum, yaitu hari ini. Maka pergunakanlah hari ini, kesempatan ini, untuk banyak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, sehingga kita diberikan hidayah dan taufik untuk agar senantiasa istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memulai mengambil istifadah dari sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, yang risalah tersebut judulnya adalah Al-Usulus Sittah, 6 pondasi. Kita meminta kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kitab ini bisa selesai di 10 hari terakhir Ramadan. Qala al-muallif rahimahullah Syekhul Islam, Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil ujab wa akbaril ayati ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul. Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Memulai segala sesuatu didahului dengan mengucapkan bismillah, ini hukumnya sunnah dan bukan wajib. Adapun riwayat yang menjelaskan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bil basmalah fahuwa atta, setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan bismillah, maka perkara tersebut itu terputus, artinya tidak mendapatkan berkah. Kata para ulama, di antaranya Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini bukanlah hadis marfu', akan tetapi hadisun mursal. Yang mana hadis mursal dikatakan oleh Umar Ibnu Ahmad bin Futuh di dalam kitab Al-Baiquniyah, wa mursalun minhu sahabiyus saqat, kata beliau, hadis mursal adalah hadis yang seorang sahabat dalam sanadnya itu hilang. Akan tetapi definisi mursal yang dibawakan oleh beliau dikritik oleh sebagian para ulama. Kata para ulama yang lain bahwasanya apabila yang hilang itu jelas diketahui sahabat, maka tidak membuat hadis itu cacat, karena yang namanya sahabat itu udul, diterima apabila benar-benar diketahui kalau itu sahabat. Oleh karenanya para ulama yang lain mengatakan bahwasanya definisi mursal adalah ma fauqa sahabis saqat, hadis yang di dalam sanadnya setelah wa mursalun ma fauqa tabi'is saqat, hadis mursal adalah hadis yang di dalam sanadnya setelah tabi'i itu ada rawi yang hilang. Atau kata lain, apabila seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah, maka ini adalah hadis mursal. Kenapa hadis mursal itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif? Karena kita tidak tahu siapa rawi yang hilang tersebut. Bisa jadi tabi'i meriwayatkan dari tabi'i, dari tabi'i lagi, dari tabi'in lagi, kemudian sahabat. Ketika diketahui bahasanya tabi'i dari tabi'i, Ketika tidak disebutkan siapa tabi tersebut, maka tidak bisa diterima periwayatannya, karena yang bentuknya orangnya itu enggak tahu, maka keadaannya juga tidak bisa diketahui. Bisa jadi dia itu dhaif, bisa jadi majhul, bisa jadi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Oleh karenanya yang namanya hadisun mursal tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, karena di dalam hadis tersebut ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Muslim ibni Syihab, seorang tabi sigar, langsung menyandarkan hadis kepada Rasulullah. Az-Zuhri mengatakan, qala Rasulullah, kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa aqta. Jadi hadis ini dhaif. Bahkan yang namanya Az-Zuhri dalam Tobaqoh ini ada dua. Ada Muhammad ibnu Muslim ibni Syihab, ada Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Kalau Muhammad ibnu Muslim bin Syihab Az-Zuhri imamun thiqatun hafidh, adapun yang kedua mudallis. Kita kembali lagi bahwasanya memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim ini hukumnya sunnah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin. Para ulama berbeda pendapat tentang bismillah. Hal hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha aw hiya ayatun mustaqillah unzilat lil fasli biha bainas suwari wa tabarruki bil ibtida'i biha. Kata para ulama, apakah bismillahirrahmanirrahim ini ayat pada setiap surat yang surat tersebut dibuka dengannya? Contohnya qul huwallahu ahad dimulai dengan bismillah. Apakah bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ke dalam surat qul huwallahu ahad apakah tidak? Kemudian pendapat ulama yang lain bahwasanya bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari Al-Qur'an yang mustaqillah, yang terpisah dari surat, yang diturunkan untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lain, surat Al-Falaq, ya. Maka di sana dimulai dengan bismillah. Maka bismillah ini adalah surat ayat tersendiri yang fungsinya untuk memisahkan antara surat Al-Falaq dengan surat yang lain. Akan tetapi para ulama mereka bersepakat bahwasanya bismillahirrahmanirrahim ini merupakan ayat dari surat An-Naml, ayat ke 30. Di sana disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Al-Bara'ah, surat At-Taubah, tidak dimulai dengan bismillah. Kenapa? Karena surat Al-Bara'ah itu digabung dengan surat Al-Anfal. Ya, kita lihat itu enggak dimulai dengan bismillah, karena kata para ulama surat Al-Bara'ah dan surat Al-Anfal itu seperti satu surat. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada huruf ba. Di dalam kata bismi ada huruf ba. Ba di sini adalah lil isti'anah. Wahia muta'alliqatun bimahdhufin. Ba apa fungsinya? Ba lil isti'anah, yang maknanya mengandung makna meminta tolong. Meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Dan huruf ba di sini berkaitan dengan pekerjaan yang dibuang. Artinya, ketika seseorang melakukan amalan kemudian didahului dengan bismillah, maka amalan tersebut tidak diucapkan, tetapi pada intinya ada, hanya saja ditakdirkan. Contohnya, ketika seseorang akan menulis, dia mulai dengan bismillah, maka pada hakikatnya takdirnya adalah bismillah, dengan menyebut nama Allah aku meminta tolong kepada Allah ketika akan menulis. Ya, kenapa amalan yang akan dikerjakan itu ditakdirkan tidak diucapkan? Bismillahirrahmanirrahim, aku akan menulis. Aku akan menulisnya, kenapa itu dihilangkan? Kata para ulama, li fa'idatain. Ada dua fa'idah. Fa'idah yang pertama, li tabarruk, untuk mencari berkah. Dan fa'idah yang kedua, al-hasor, pembatasan. Artinya, ketika dia mengatakan bismillah, kemudian melakukan amalan, dan amalannya tersebut tidak dilafadzkan, ini memberikan faedah pembatasan. Maknanya, tidaklah aku menulis kecuali dengan meminta tolong kepada Allah Azza wa Jal. Bismillah Allah. Allah adalah lafzul jalalah, atau disebut juga ismul jalalah, nama yang paling agung, nama yang paling mulia. Seluruh nama yang asmaul husna itu semuanya kembali kepada lafzul jalalah, kembali kepada lafad Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahul khaliqul bari'u, dan seterusnya. Itu disebutkan beberapa nama. Nama tersebut kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, lafad Allah, sebagian ahli bahasa menyebutkan bahwasanya lafad Allah ini adalah jamid. Apa itu jamid? Tidak diambil dari kata yang lain. Contohnya, ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu mushtaq, diambil dari kata yang lain. Ulama yang mengatakan bahwasanya Allah itu lafzun jamid, kata yang jamid, dan bukan mustaq, mereka beralasan bahwasanya Allah itu ahad, Maha Esa. Apabila lafad Allah itu mustaq, berarti tidak esa lagi. Yang namanya mustaq itu, ya, satu dipecah, berarti gak esa lagi. Dan ini merupakan pendapat yang kurang tepat. Pendapat yang tepat bahwasanya lafzul jalalah, lafaz Allah musytaq, maknanya mengandung sifat al-uluhiyah, mengandung sifat al-ubudiyah yang berhak disembah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Kata Syekh Muhammad Khalil Harras bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ismani kariman min asma'ihil husna, dua nama yang mulia termasuk dari asma'ul husna. Keduanya mengandung sifat ar-rahmah, kasih sayang. Ar-Rahman Ar-Rahim keduanya mengandung sifat rahmah. Akan tetapi para ulama membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai, kasih sayangnya meliputi segala sesuatu fi dunya, di dunia. Adapun Ar-Rahim alladhi yakhtassu bi rahmatihil mu'minin fil akhirah, kasih sayangnya hanya diberikan kepada kaum mukminin di akhirat. Ar-Rahman ini nama khusus bagi Allah, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Adapun Ar-Rahim ini terkadang disifatkan kepada makhluk, sebagaimana dalam Al-Quran wa kana bil mu'minina rahima, menjelaskan tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bismillahirrahmanirrahim terdapat tiga macam at-tauhid. Tauhid apa saja? Tauhid al-uluhiyah. Dari mana? Dari Allah. Karena Allah memiliki sifat al-ubudiyah. Yang kedua, mengandung tauhid al-asma wa sifat. Dari mana? Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu mana yang menunjukkan tauhid rububiyah? Yang menunjukkan tauhid ar-rububiyah kata para ulama dari sisi at-tadammun wat-talazum, at-tadammun wasyumul. Artinya ketika seseorang mengakui tauhid rububiyah, ketika seseorang mengakui tauhid uluhiyah, maka secara otomatis dia akan mengakui tauhid rububiyah. Paham di sini? Kita ulangi. Ketika seseorang mengakui tauhid uluhiyah, secara otomatis dia mengakui tauhid rububiyah. Contohnya ketika dia hanya beribadah kepada Allah saja, segala ibadah hanya diberikan kepada Allah, maka secara otomatis dia meyakini bahwa yang mencipta, menghidupkan, mematikan, mengatur segala alam itu hanya Allah semata. Kemudian dari sisi asyumul, kata para ulama, ketika seseorang meyakini tauhid asma wa sifat, maka secara otomatis dia itu akan mengakui tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Min a'jabil ujab, termasuk perkara yang paling menakjubkan. Wa akbaril ayat ad-dalati ala qudratil malikil ghallab sittatu usul. Dan ayat-ayat yang paling besar yang menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jal sittatu usul adalah enam pondasi yang wajib kita ketahui dan wajib kita amalkan. Bayyanahallahu ta'ala bayanan wadihan, Allah Azza wa Jalla menjelaskan enam hal ini dengan penjelasan yang gamblang, yang jelas. Lil awam fauqa ma yadhunnu dhanun, yang sangat mudah difahami oleh masyarakat umum, melebihi prasangka banyak orang. Saking jelasnya, saking gamblangnya, masyarakat umum saja mudah memahaminya. Sekali dibaca mungkin agak sulit, dua kali dibaca mudah. Kenapa sangat mudah difahami? Karena keenam pondasi ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Yang namanya Al-Quran ini mudah dipahami. Al-Quran itu sebagai tibyan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas, dan sebagai al-furqan, pembeda. Farraqa bihi bainal haqqi wal batil, membedakan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran sebagai tadhkiran lil mu'minin, sebagai pengingat bagi orang yang beriman. Nasihatan lil muttaqin, sebagai nasihat bagi orang yang bertakwa. Hidayatan lil amilin, Al-Quran sebagai petunjuk bagi siapa? Bagi yang mengamalkan Al-Quran. Wa khairan lil ibad, Al-Quran itu sumber kebaikan bagi seorang hamba. Izzatan wa najatan fi dunya wal akhirah, Al-Quran sebagai kemuliaan, sebagai sebab keselamatan di dunia dan di akhirat. Intinya apa? Al-Quran itu sebagai hidayah, petunjuk. Yang namanya petunjuk pasti mudah untuk difahami. Allah Azza wa Jalla mengkabarkan kepada kita di dalam surat Al-Qamar bahwasanya Al-Quran Allah mudahkan untuk dipelajari. Berapa kali Allah Azza wa Jalla mengulang walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mimuddakir, dan sungguh kata Allah kami telah mempermudah Al-Quran untuk dipelajari. Fahal mimuddakir, adakah orang yang mengambil pelajaran? Berapa kali diulang? Berapa kali? Empat kali. Empat kali diulang dalam surat Al-Qamar. Ini merupakan penekanan bahwasanya Al-Quran benar-benar mudah untuk dipelajari. Mudah dipelajari apabila dipelajari dengan benar. Mudah dipelajari apabila dipelajari, didatangi dari pintu-pintunya. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah dari pintunya. Kalau kita ingin mudah mempelajari ilmu, maka pelajarilah dengan metode yang benar. Allah Ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan untuk kalian satu kesulitan dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra, Allah Ta'ala tidak menghendaki, Allah Ta'ala menghendaki kebaikan, kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Thumma ba'da hadza ghalata fiha katsirun min adkiyil alam wa uqala bani adam illa aqalal qalil. Akan tetapi sangat disayangkan banyak yang salah dalam memahami enam pondasi ini. Siapa? Dari kalangan orang yang cerdas, para cendekiawan, kecuali hanya sedikit saja. Kan aneh, orang yang cerdas, orang yang memiliki titel, gelar, para cendekiawan, salah dalam memahami enam pondasi ini. Sedangkan orang awam, masyarakat umum, itu ketika mendengarnya, ketika mempelajarinya, bisa faham. Apa yang menyebabkan orang yang cerdas dan para cendekiawan itu salah dalam memahaminya? Karena taklid. Taklid terhadap ketua-ketua mereka, taklid terhadap bapak-bapak mereka, taklid terhadap nenek moyang mereka. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Mengkabarkan tentang orang-orang yang taklid, mengikuti seseorang tanpa dalil. Inna wajadna aba'ana, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami, nenek-nenek moyang kami, guru-guru kami, ala ummah, di atas metode. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami mengikuti metode mereka. Oleh karenanya, salah satu sebab yang membuat kita gagal faham dalam memahami enam pondasi ini adalah taklid. Tidak dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Al-aslul awal, pondasi yang pertama, ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Memurnikan, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah semata, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini adalah pondasi yang paling mendasar, pondasi yang paling penting. Apabila pondasinya ini rapuh, maka yang dibangun di atasnya tidak akan bermanfaat. Seluruh para nabi dan para rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menegakkan pondasi ini, mengajarkan pondasi ini. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang tugasnya adalah an ya'budullaha wajtanibut taghut. Artinya untuk mengikhlaskan, memurnikan agama, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla semata. Banyak dalam ayat, bahkan dalam hadis yang menjelaskan kepada kita, bahkan memerintah kita untuk ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam beragama. Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat kedua, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Sesungguhnya kata Allah, kami telah menurunkan kepadamu kitab, yaitu Al-Quran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan tulus, dengan memurnikan agama hanya untuknya. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah sesungguhnya agama yang murni, agama yang ikhlas, ibadah yang ikhlas itu hanya untuk Allah semata. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fad'ullaha mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Berdoalah kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, memurnikan agama untuknya walaupun orang-orang kafir membenci. Dalam ayat yang lain surat Al-Ghafir ayat 65 Allah Ta'ala berfirman, huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlisina lahuddin alhamdulillahi rabbil alamin. Huwal hayyu, dia Allah yang maha hidup, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali dia. Fad'uhu mukhlisina lahuddin, maka sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama untuknya. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah semata. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apa itu iman? Kata Rasulullah, al-ikhlas, keimanan itu bersumber dari keikhlasan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nas, akhlisu a'malakum, fa inna Allah Ta'ala la yaqbalu minal a'mal illa ma khulisa lahu. Rawahul Bazzar. Wahai manusia, murnikan amalan kalian, ikhlaslah kalian dalam beramal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima dari amalan-amalan kecuali yang murni, yang ikhlas hanya untuk Allah semata. Dari Abu Darda mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Rawahu At-Tabarani. Kata Rasulullah, dunia ini semuanya terlaknat, dan terlaknat pula isinya kecuali amalan ibadah yang dikerjakan hanya untuk mengharapkan wajah Allah, yang ikhlas hanya untuk Allah semata. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ikhlas maknanya adalah tarku syirki wa ifradullahi ta'ala fil ibadah, meninggalkan syirik dan mengesakan Allah dalam beribadah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya al-ikhlas adalah tasfiyatul ibadah lillahi wahdah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah, ini maknanya adalah at-tauhid. Jadi pondasi yang pertama kita harus benar-benar merealisasikan at-tauhid. Apa itu tauhid? Beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah, mengesakan Allah semata dalam beribadah dan meninggalkan kesyirikan. Ibadah at-tauhid definisinya adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minal uluhiyah warububiyah wal asma' was sifat. At-tauhid adalah mengesakan Allah dalam perkara yang menjadi kekhususan Allah. Apa saja perkara yang menjadi kekhususan Allah? Al-uluhiyah warububiyah wal asma' was sifat. Tauhid ada tiga. Yang pertama, tauhid al-uluhiyah. Maknanya adalah ifradullahi ta'ala bil ibadah, mengesakan Allah ta'ala dalam beribadah. Yang kedua, tauhid ar-rububiyah, ifradullahi ta'ala bi'af'alihi, mengesakan Allah ta'ala dalam perbuatannya. Bahwasanya Allah lah satu-satunya sang pencipta, satu-satunya yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Maknanya adalah menetapkan nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dan Rasul di dalam sunnah, dan menafikan apa yang Allah nafikan sesuai dengan apa yang Allah nafikan dalam Al-Quran dan Rasulullah nafikan dalam sunnah. Wabayanu diddihi alladhi huwa syirku, dan menjelaskan lawan dari ikhlas, yaitu syirik. Menjelaskan lawan tauhid. Apa lawan tauhid? Asyirku billah, mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Syirik maknanya taswiyatul makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan sang pencipta, menyerupakan makhluk dengan Allah. Dan syirik ada dua. Yang pertama syirik akbar, dan yang kedua syirik asgar. Syirik akbar adalah sarfu naw'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan satu jenis ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Adapun syirik asghar adalah setiap perbuatan, setiap ucapan yang dikatakan syirik kecil oleh syariat dan tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini definisi syirik kecil. Apabila oleh syariat dikatakan ini syirik kecil, yaitu syirik kecil. Contohnya seperti bersumpah dengan selain nama Allah Azza wa Jal. Apabila seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, akan tetapi tidak ada keyakinan mengagungkan selain Allah tersebut, maka ini syirik kecil. Akan tetapi apabila bersumpah dengan selain nama Allah, kemudian mengagungkan selain Allah tersebut, maka ini syirik besar. Contoh yang lain, riya. Apabila seseorang dia melakukan ibadah, contohnya sholat, dia itu sholat ikhlas untuk Allah, tetapi ada tambahan di samping ikhlas ingin dilihat oleh orang, maka kata para ulama, riya ini syirik kecil. Akan tetapi apabila ibadahnya itu murni untuk makhluk, maka ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Syirik kecil itu kata para ulama bisa menjerumuskan seseorang ke dalam syirik besar. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tidak mengampuni dosa syirik. Ini sifatnya umum, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Jadi setiap mukmin harus berhati-hati dari yang namanya kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Karena dua jenis syirik ini apabila dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jal, maka akan dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Wa kaunu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta bikalamin yafhamuhu abladul amah. Kebanyakan isi Al-Qur'an menjelaskan tentang pondasi yang pertama ini. Al-Qur'an banyak menjelaskan tentang at-tauhid. Dari awal sampai akhir Al-Qur'an itu penjelasannya banyak tentang at-tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Qur'an kulluhu fit tauhid. Al-Qur'an itu semuanya menjelaskan tentang at-tauhid. Li'annahu amrun bi'ibadatillahi wa tarku syirki. Karena Al-Quran itu berisi tentang perintah beribadah kepada Allah dan perintah untuk meninggalkan kesyirikan. Wa imma bayanun li jazai ahli tauhid, atau isinya menjelaskan tentang balasan bagi ahli tauhid. Wajaza'u ahli syirki, dan juga berisi tentang balasan bagi orang yang melakukan kesyirikan. Wa imma fi ahkamil halali wal haram, atau menjelaskan tentang hukum halal dan haram. Wa hadhihi min huquqit tauhid, maka ini merupakan hak-hak tauhid. Wa imma qasasun anir rusuli wa atba'ihim wa ma hasalahum minal khusumat wa hadza jazaa'ut tauhid wa syirki, atau menjelaskan tentang kisah-kisah para rasul dan pengikut mereka, dan menjelaskan pertentangan yang terjadi di antara mereka, maka ini termasuk balasan tauhid dan balasan kesyirikan. yafhamuhu abladul amah bikalamin yafhamu abladul amah. Dengan pembahasan yang mudah dipahami oleh orang awam sekalipun, walaupun tidak berpendidikan. Maknanya, pondasi yang pertama yaitu tentang at-tauhid, Allah jelaskan dalam Al-Quran secara jelas dan mudah dipahami. Orang awam walaupun tidak berpendidikan, ketika mendengar penjelasan tentang at-tauhid, perintah tentang at-tauhid, larangan kesyirikan, maka akan langsung mudah untuk difahami. Thumma lamma sara ala aktsari ummati masara. Kemudian terjadilah apa yang telah terjadi. Maksudnya, realita yang ada, orang yang pintar itu salah dalam memahami at-tauhid. Adhara lahumu syaitan al-ikhlas fi suratin tanqusus salihin. Fi suratin tanqusus salihin wa taqsiru fi hukukihim. Syaitan menampakkan keikhlasan dalam bentuk menghinakan orang-orang soleh dan meremehkan hak-hak mereka. Wa adhara lahumu syirka billah fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Dan syaitan menampakkan kesyirikan dalam bentuk mencintai orang soleh dan pengikut mereka. Artinya, ikhlas dalam beribadah kepada Allah digambarkan oleh setan dalam bentuk menghinakan orang soleh. Adapun kesyirikan digambarkan oleh setan dalam bentuk mencintai orang soleh. Ketika kita mengatakan beribadahlah kepada Allah saja, jangan meminta barokah di kuburan, jangan menguburkan seseorang di depan masjid, jangan meminta doa di kuburan, apa jawaban mereka? Mereka pasti akan mengatakan bahwasanya kita ini tidak memuliakan orang soleh. Ketika mereka melakukan kesyirikan, membangun kuburan di depan masjid, kemudian mencari berkah di kuburan, kata mereka, ini merupakan pengagungan terhadap orang-orang soleh. Siapa yang menghiasi keburukan seperti kebaikan, syirik seperti tauhid, seperti ibadah, ibadah seperti syirik, siapa? As-syaitan, setan dari kalangan jin dan manusia. Para da'i ad-dolal, para da'i su, da'i sesat yang menulis kitab tentang kesyirikan, yang menulis kitab tentang perkara-perkara yang menjerumuskan kepada kesyirikan, yang berbicara di mimbar tentang kesyirikan, maka sesungguhnya mereka itu adalah setan dari kalangan manusia. Insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Jadi kesimpulan dari apa yang telah kita baca, bahwasanya pondasi yang pertama yang wajib kita pelajari dan wajib kita amalkan adalah ikhlasuddin lillahi ta'ala wahdahu, harus memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Atau bisa disebut juga pondasi yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah dan merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.